membasahi relung jiwa, seakan semua sena dari hidupku. Mungkin aku memang terlalu membeli pada siapa. Mengetuk dinding hati yang lama tak terjamah.